السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita masuk hadis pertama dari bab 217. Hadis 1215. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah 'azza wa jalla. Berarti ini hadis sanadnya sampai kepada Allah. Hadis yang sanadnya sampai kepada Allah disebut hadis qudsi. Dan banyak sekali hadis-hadis qudsi itu yang dhaif. Banyak sekali. Sanad menuju hadis qudsi ini dhaif. Kalau betul-betul sampai kepada Allah tentu sahih. Mana mungkin ucapan Allah tidak sahih. Sanadnya. Adapun hadis yang sanadnya sampai kepada Nabi berakhir dengan qala Rasulullah disebut hadis marfu. Hadis marfu. Adapun hadis yang sanadnya berhenti di sahabat berakhir dengan qala Ibnu Abbas, qala Abu Hurairah, qala Umar disebut hadis mauquf. Masih disebut hadis. Masih disebut hadis. Ketika seorang sahabat berbicara tentang agamanya. Kenapa? Karena mereka adalah murid-murid Nabi. Yang tentu mereka mengambil ilmu hanya dari Nabi. Berarti ilmu mereka tentu dari Nabi. Karena mereka tidak punya guru kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya kadang-kadang tidak memakai qala Rasulullah. Gitu. Ibnu Abbas tidak memakai qala Rasulullah. Ibnu Umar tidak memakai qala Rasulullah. Padahal itu dari Rasulullah. Itu yang disebut dengan hadis mauquf. Maka para ulama sering mengatakan hadis ini mauquf pada Ibnu Abbas, mauquf pada Abu Hurairah dan seterusnya. Kullu amal ibni Adam. Setiap amal anak Adam, salat, umrah, haji, jihad, lahu, untuk dia, untuk anak Adam itu, untuk manusia, untuk si muslim itu, illa siyam, kecuali puasa. Puasa bukan untuk si fulan. Loh, untuk siapa? Fa innahu li, untuk aku. Kata siapa? Kata Allah, untuk aku. Puasa itu untuk aku, untuk Allah. Wa ana ajzi bi, akulah yang akan membalasnya langsung. Berarti selain shaum ada catatan dari malaikat. Malaikat sudah diberi tugas oleh Allah, salat sekian, zakat sekian, haji sekian, tawaf sekian, sa'i sekian dan seterusnya dengan berbagai macam sifatnya. Umrah sekian, umrah di bulan Ramadan sekian. Gitu ya. baca ini sekian, baca ini sekian. Sudah ada ketentuan. Kecuali saum. Untuk saum ini belum ada ketentuan. Allah rahasiakan. Berarti zahirnya para malaikat juga tidak tahu. Para malaikat cukup mencatat bahwa si fulan hari ini puasa. Si fulan hari ini puasa. Apa balasannya, seberapa pahalanya, hanya Allah yang tahu dan masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan. Pahala yang paling rahasia adalah shaum. Wasiyamu junnah. Dan puasa itu junnah. Apa junnah? Tameng, perisai. Ada ilmu lugah berasal dari huruf-huruf tertentu. Salah satunya ini, tameng, perisai, jun. Hurufnya apa? Jim, nun. Bagaimana sifat jim, nun? Mirip-mirip tameng, perisai. Oh, itu banyak sekali, bukan ini doang. Ada ilmu tersendiri. Ada ilmu tersendiri. Tameng dari apa? Nanti akan dibahas oleh ini. Dan saya kira kita bisa merasakan, saya bisa merasakan, antum bisa merasakan, sedang berpuasa dengan tidak sedang berpuasa beda. Seolah ada tameng, seolah ada perisai. Gitu. Yang biasa tidak bisa menjaga pandangan, kurang bisa menundukkan pandangan, kurang gondul basar, ketika berpuasa beda. Beda. Yang biasanya emosian, temperamen, begitu puasa beda. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah, bahwa puasa betul-betul tameng, perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahlikum, jika kalian sedang berpuasa, fala yarfud, maka jangan rafas. Rafas ini ucapan-ucapan yang menjurus ke dalam perzinahan, persetubuhan. Ya, sila kita ngomong corong. Yarfud, jangan. Hindari. Tentu kita menghindari ucapan-ucapan seperti ini. Puasa lebih kita menghindar lagi. Begitu juga haji, umrah, ketika ihram, hindari ucapan-ucapan seperti itu. Wala yasfak, dan jangan ada ucapan-ucapan permusuhan yang mengakibatkan salah faham, yang mengakibatkan kebencian. Ucapan-ucapan merendahkan orang lain, cacian, makian, yang bisa menyebabkan permusuhan. Jangan. Rafas, sahab, dua-duanya hindari ketika sedang berpuasa. Fa'in sabbahu ahadun, apabila dia dicaci maki oleh seseorang, au qatalahu, atau diajak berkelahi, dipancing untuk marah, berkelahi karena satu urusan di jalanan dan seterusnya, maka ucapkan, inni shaimun, aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Ada dua tafsiran di sini. Ada dua tafsiran di sini. Nanti akan dibawa. Bahwa tafsiran pertama, ucapan itu betul-betul ditujukan kepada si fulan yang sedang ngajak kita berantem, yang sedang mencaci maki kita, memarahi kita. Ucapkan itu, aku sedang berpuasa. Pendapat kedua, cukup dalam hati. Oh iya, saya puasa nih. Maksudnya begitu, ngingetin ngingetin diri kita kan, namanya dicaci maki, dipancing-pancing, bisa saja kita terpancing marah, ya kan? Nah, maka ingatkan diri kita dengan mengatakan inni shaum, iya, aku sedang berpuasa. Ada dua tafsiran, nanti akan dibahas oleh beliau mana di antara dua tafsiran ini yang aqrab lis-shawab, yang lebih dekat dengan kebenaran. والذي نفس محمد بيده, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Entah berapa kali, berapa puluh kali Nabi mengucapkan seperti ini, para sahabat mengucapkan seperti ini, Abu Hurairah sering mengucapkan walladhi nafsu Abi Hurairah biyadihi, dan kita semua boleh mengucapkan kalimat seperti itu karena jiwa kita betul-betul ada di tangannya, dibolak-balikkan oleh Allah. Ya. Dan tidak ada pembahasan dalam hal ini oleh Nabi, oleh para sahabat, oleh tabi'in, oleh atba'ut tabi'in. Artinya mereka sami'na wa ata'na, meyakini bahwa Allah, bahwa jiwa kita betul-betul berada di tangan Allah. Otomatis Allah memiliki tangan. Ya, tidak ada pembahasan ini. Pembahasan muncul akhir abad ketiga, awal abad keempat, ketika ilmu filsafat masuk ke dunia Islam. Baru dibahas. Apa dengan demikian Allah punya tangan? Apa iya Allah punya tangan? Pantaskah Allah punya tangan? Mulai dibahas. Padahal tiga abad lamanya tidak dibahas. Hanya diyakini bahwa Allah betul-betul memiliki tangan. Yang kedua, dengan kedua tangannya itu menciptakan Adam. Yang tangan kanannya akan dipakai untuk menggulung langit. Yang jiwa beliau ada di tangannya. Dan seterusnya banyak sekali hadis-hadis tentang tangan. Allah membentangkan tangannya di malam hari. Untuk apa? Liyatuba musiun na'ar, untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Begitu juga Allah membentangkan tangannya di siang hari. Untuk apa? Untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat salah di malam hari. Hadis-hadis tentang tangan banyak sekali. Ayat-ayat tentang tangan Allah banyak sekali. Dan wajib kita imani apa adanya. Jangan seperti kaum Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah. Mereka mengutak-atik ayat ini, mengimani dengan iman yang tidak benar. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salaf mengimani dengan sebenar-benarnya sebagaimana yang diimani oleh Rasul dan para sahabat. Demi zat, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya. La khulufu famisaim, khulufnya, baunya mulut orang yang berpuasa itu ad ia lebih bagus, lebih wangi. Indallah, di sisi Allah, min rihil misk, daripada minyak misik, minyak wangi yang paling wangi. Di mana? Di sisi Allah. Di sisi Allah. Nah, nanti juga ada pembahasan. Maksudnya di dunia apa dia? Kalau di akhirat jelas, di surga jelas. Kita tidak meragukannya. Bagaimana di dunia ini? Beliau membawakan ucapan Ibnu Qayyim Al-Wabil Sayyib, di kitab beliau yang sangat bagus Al-Wabil Sayyib, bahwa bisa di dunia berapa banyak keburukan-keburukan di mata kita, di mata Allah baik. Buruk bagi kita, kita tidak suka, ngeri kita melihatnya. Apa? Saling membunuh. Tentu kita enggak suka. maunya kita damai, sejahtera, aman, enggak ada masalah. Yang nyembah berhala biarin saja, kalau dia enggak mau masuk Islam. Yang penting kita menyembah Allah satu-satunya, udah enggak usah ada perang, maunya kita kan. Allah tidak. Maunya Allah justru kita disuruh berperang, membela al-haq, melawan kebatilan. Maka kalimatnya apa? Kutiba alaikumul kitab. Allah wajibkan kepada kalian kital. Kital enggak ada arti lain kecuali perang berbunuh-bunuhan. Kalau jihad kan masih ada arti lain, jihad dengan ilmu, jihad dengan harta, jihad mengekang hawa nafsu, itu bagian dari jihad walaupun bukan jihad terbesar. Ini kita kutiba alaikumul qital, bukan kutiba alaikumul jihad. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kalian berperang. Wa huwa apa? Wa huwa kurhul lakum. Di mana berperang itu kalian enggak suka. Allah tahu. Kalian rasul, para sahabat, umumnya kita kaum muslimin enggak suka perang. Lebih senang damai. Kita punya anak, kita punya istri. Kalau kita terluka, kalau kita mati, gimana tanggung jawab terhadap mereka? Kan begitu. Enggak suka. Allah Maha tahu. Allah katakan wa huwa kurhul lakum. Kalian enggak suka. Tapi aku suka, kan begitu. Aku suka yang diwajibkan oleh Allah, tentu yang disukai oleh Allah. Mana mungkin Allah mewajibkan sesuatu yang Allah benci? Yang Allah benci tentu Allah haram. Seperti berzina, minum khamar, berjudi, korupsi, berbohong, Allah benci, maka Allah haramkan. Adapun kita berperang antara kaum muslimin dengan kaum kafirin, Allah senang. Kita enggak senang. Tapi Allah wajibkan. Asa antakurahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kalian membenci sesuatu, tapi sebetulnya yang kalian benci justru itu baik. Sebaliknya kalian mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, justru itu tidak baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian tidak tahu. Gitu ya. Oleh karena itu, hal-hal yang tidak disukai, hal yang diharamkan, kadang boleh dalam peperangan. Karena Allah menyukai. Karena Allah menyukainya, maka yang buruk pun Allah maklumi. Ya, yaitu ketika Abu Jana siap mau duel dengan musuhnya menjelang perang secara tawuran. Biasa sebelum perang tawuran, satu lawan satu atau dua lawan dua, dalam pedang Badar tiga lawan tiga, ya kan? Kaum muslimin diwakili oleh Hamzah dan Ali bin Abi Thalib, ada satu lagi. Ya, yang satu lagi ini tewas. Dari kaum musyrikin, tiga-tiganya tewas menjelang perang Badar. Ini Abu Dujana. Abu Dujana ketika mau berperang satu lawan satu duel, itu berjalan dengan dibikin-bikin. Berjalan menyombongkan diri dibikin-bikin. Apa kata Nabi? Allah tidak suka cara berjalan seperti ini. Kecuali sekarang ini. Kecuali hari ini, saat-saat seperti ini. Kalau bukan saat-saat seperti ini, Allah enggak suka, Allah benci, Allah haramkan cara berjalan seperti ini. Dalam menjelang peperangan ini boleh. Boleh termasuk memakai pakaian sutra. Kan haram bagi laki-laki memakai pakaian sutra dalam peperangan, boleh. Ya. Mengambil makanan orang, mengambil minuman orang, kan tidak boleh. Dalam peperangan boleh kan? Boleh. Oh, bahkan bukan makanannya, minumannya, senjatanya, hartanya, semua dikuras habis, boleh. Hal-hal yang tidak dibolehkan menjadi halal. Kenapa? Karena Allah suka sekali. Suka sekali. Begitu juga bau mulut orang yang berpuasa, kita semua enggak suka bau. Tapi justru Allah suka. wangi sekali di sisi Allah. Ya, ya lihat Makkah, gimana Makkah ini? Kalau sekarang masih mending ya. Dulu 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, 3000 tahun yang lalu kayak apa Makkah? Isinya pasir, bebatuan. Pohon itu jarang sekali. Air juga sulit. Beda jauh dengan apa yang ada di negeri-negeri lain. Di negeri kita di puncak misalnya, di pegunungan-pegunungan di Eropa, di Amerika, di negeri kita ini jauh sekali. Tapi mana yang lebih disukai oleh Allah? Makkah. Makkah. Allah menyukai tempat itu. Allah suka sekali dengan tempat itu. Padahal kita enggak suka. Panas, tandus, gersam, bebatuan, jarang pohonan, jarang sumber air. Air ini. Apa yang dicintai oleh Allah, kadang kita tidak suka. Apa yang dibenci oleh kita, kadang disukai oleh Allah. Lisaimi farhata. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Ada dua kebahagiaan. Apa yang pertama? Idza aftara fariha bi fitrihi. Senang ketika saat berbuka. Maka orang yang tidak suka ketika tiba saat berbuka maghrib, maka dia keluar dari sunnah. Ada sesuatu pada dirinya. Tentu kita semua senang ketika berpuasa menunggu maghrib, saat maghrib senang. Maka semua kita tinggalkan. Mau ceramah, mau baca Al-Quran, mau zikir, mau wirid, mau apa, tinggalkan semua untuk berbuka. Dan wajib bagi kita senang. Sama ketika selesai bulan Ramadhan, kita masuk di satu Syawal, maka wajib bagi kita untuk bersenang-senang. Ya, jangan bersedih. Kita disuruh bersenang-senang. Maka satu Syawal datang ke kuburan, tepat apa tidak? Tentu tidak tepat. Kuburan tentu ingat yang sudah mati, ingat kematian. Kan Allah sudah sediakan 360 hari untuk berziarah. Kenapa milih satu Syawal? Ini dia, talbisul iblis. Dibulak-balikkan oleh iblis, oleh syaitan. Yang mestinya kita bersenang-senang, disuruh bersenang-senang, malah ke kuburan. Habis sholat Id ke kuburan. Dan mereka bangga dengan ini. Padahal gak ada syariatnya. Setelah sholat Id ke kuburan. Itu dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita tanpa dalil. Pakai ro'yu mereka. Ya. Yeah. Karena suasana Idul Fitri silaturahim. Ya, silaturahim, maksud yang hidup saja, yang mati juga lah. Kita silaturahim. Ini ya ro'yu. Logika. Bukan dalil. Kalau dalil, lihat Nabi, lihat para sahabat. Tidak pantas bersedih. Di tanggal 1 Syawal, 10 Dzulhijjah. Oleh karena itu, yang biasanya haram menjadi halal. Untuk hari itu. Apa? Duf. Tabu-tabuhan. Yang biasanya diharamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hari itu dihalalkan oleh beliau. Maka ketika ada tabu-tabuhan dan nyanyian oleh jariah, budak-budak perempuan, anak-anak kecil, diusir oleh Abu Bakar. Diusir oleh Abu Bakar, padahal itu di hadapan Rasul dan Aisyah. Ya. Yeah. Abu Bakar mengatakan mizmarun min mazamiri syayatin. Ini seruling syaitan. Ini seruling syaitan. Tidak pantas kalian lakukan ini di hadapan Nabi, di hadapan Rasulullah. Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, da'huma ya Aba Bakrin fa innal yawm yawmul a'id. Biarkan wahai Abu Bakar, ini kan hari a'id. Sekarang ini a'id. Jadi khusus a'id boleh. Adapun ucapan Abu Bakar bahwa itu seruling syaitan tidak dibantah oleh Nabi. Berarti benar bahwa itu seruling syaitan, tidak dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau salah tentu dibantah. Tidak mungkin Nabi diam ketika ada kesalahan di hadapan beliau. Kesenangan pertama yaitu saat berbuka. Kesenangan kedua saat bertemu Allah nanti. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Ketika dia bertemu dengan Allah, dia senang. Dia ingat, dia sadar bahwa dia sering berpuasa, ahli puasa sunnah, dia senang sekali. Bertemu dengan Allah senang sekali. Wa fi riwayatin lahu, di riwayat yang lain, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia tidak mau makan, dia tidak mau minum, dia tidak mau melampiaskan syahwatnya karena aku. Karena aku, Allah senang sekali, Allah bangga sekali. Ada manusia, ada makanan di depannya, minuman di depannya, dia enggak ambil. Kenapa? Karena aku, kata Allah. Allah senang sekali, cinta sekali, bangga sekali dengan orang yang berpuasa seperti ini. As-siyamu li wa ana ajzi bih. Tadi sudah ya. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Ada sampai 700 kali lipat. Adapun puasa lebih dari itu, hanya Allah yang tahu. Fikul hadis yang pertama, Allah Ta'ala takaffala bimujazati as-sha'imi 'ala siyamihi. Allah menjamin bahwa dia akan membalas orang yang berpuasa. Dijamin. Jangan takut, jangan khawatir, aku jamin. Bukan malaikat pencatat yang akan mencatat pahalamu, tapi aku sendiri, aku langsung. Inilah keutamaan puasa. Kenapa? Karena puasa itu seperti yang kita bahas kemarin, betul-betul urusan dia dengan Allah. Tidak ada yang melihat. Kalau kita sholat, ada yang melihat. Zikir, wirid terlihat. Haji, umrah, apalagi jihad terlihat. Puasa tidak. Maka tidak terlihat, maka Allah berikan ganjaran yang luar biasa. As-siyamu wiqayatum minan nar wa wiqayatum mimma yuaddi ilaiha minal athar. Puasa itu benteng, penjagaan dari apa? Satu, dari neraka. Maka orang yang berpuasa terbentengi, insya Allah tidak masuk neraka. Yang kedua, benteng dari perbuatan yang bisa menyebabkan orang masuk neraka. Apa? Berzina, minum khamr, berjudi, menggunjing dan seterusnya. Ini kan perbuatan maksiat yang bisa menyebabkan seseorang masuk neraka. Yang sedang berpuasa terbenteng, dan kita rasakan ini. Yang biasa menggunjing orang, di saat puasa dia akan menahan diri. Di saat biasanya dia emosian, ketika berpuasa dia akan menahan diri, dan begitu seterusnya. Maka dikatakan wiqayah, benteng, penjagaan. Wahajizun an irtikabil muharramat, dan insya Allah terbentengi dari perbuatan-perbuatan maksiat, apalagi bulan Ramadhan. Itu janji dari Allah lewat lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa syaitan-syaitan tertentu, maradatul jin, syaitan-syaitan jin yang terkuat diikat, dan kita rasakan itu. Di negeri kita ini, di Jakarta ini, kita saksikan kebenaran sabda Nabi bahwa syaitan-syaitan betul-betul terikat. Maksiat sangat berkurang. Hiburan-hiburan malam, pelacuran, diskotik tutup. Pelacur-pelacur pulang kampung. Habis lebaran balik lagi. Nah, itu kan bukti kan? Emang diikatnya bulan Ramadan doang. Habis Ramadan dilepas lagi, maksiat lagi. Sodaqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terbukti sabda Nabi. Masjid-masjid ramai luar biasa. Insya Allah pasti di kantor-kantor di Jakarta ini luar biasa. Bisa dua kali lipat, bisa tiga kali lipat dari biasanya. Ini bagian dari diikatnya syaitan. Majlis-majlis ilmu, pengajian luar biasa, terutama di Jakarta ini. As-sa'imu yudarribu nafsahu wa yu'addibuha 'ala at-ta'ah wa yu'awwiduha 'ala tahammulil adha ibtigha'a mardhatillah. Orang yang berpuasa berarti dia sedang melatih dirinya. Melatih dirinya untuk apa? Untuk taat. Betul-betul dilatih. Maka mestinya setelah berpuasa merasa telah dilatih. Jadi tidak, apa istilahnya, merdeka. Gitu. Selesai Ramadan, selesai puasa, merasa merdeka, bebas, kembali berbuat maksiat. Tentu tidak seperti itu. Justru dilatih. Ya, dibiasakan untuk taat. Dan saya kira ada banyak orang-orang yang akhirnya menjaga sholat lima waktu dengan berjamaah, orang-orang yang akhirnya rutin duduk di majelis ilmu, itu diawali dengan bulan Ramadhan. Ada banyak, saya kira antum mendapat, ya, barangkali ada di antara antum. Jadi mengawalinya dengan bulan Ramadhan. Dan Ramadan tidak makan siang, teman-temannya pada sholat berjamaah diajak ngikut. Selama satu bulan itu berjamaah sholat duhur, sholat asar. Ketika Syawal diteruskan, dan itu banyak, insya Allah. Yeah. Wa ala tahammulil adha, begitu juga menahan derita, laparkan menderita, hauskan tidak enak, capek, lelah, terbiasa. Nah, kita belum masuk surga, maka ketika kita tidak ingin capek, tidak ingin lelah, enggak ada lapar, enggak ada haus, enggak ada sakit, tentu bukan di sini tempatnya, nanti di surga. Di surga betul capek, lelah, letih, bosan, marah, kesel, sakit, tidak ada. yang ada salam, salam, salamun qawlan mir rabbir rahim. Salam, selamat, sehat, fit, ya, tidak ada lapar, tidak ada haus. Tapi kalau makan enak, gitu. Kalau kita sekarang kalau enggak lapar makan enggak enak. Di sana nanti enggak ada lapar, enggak ada haus. Tapi kalau makan luar biasa, minum luar biasa. Itulah jannah. Di surga tidak seperti di dunia. Di dunia ada capek, ada lelah. Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تعليم الناس الوقوف عند حرمات فلا يتعداها المرء. Mengajarkan kepada manusia untuk berhenti, jangan mendekat hal-hal yang haram, jangan melampaui batas, dan jangan dekat-dekat. Karena terjerumusnya seseorang diawali dari sejengkal, sejengkal, sejengkal, sejengkal, akhirnya terjerumus. Lihat yang menjadi pelacur, bagaimana mereka mengawali sehingga mereka jadi pelacur. Apakah mereka berangkat dari kampung, dari keluarga baik-baik? Saya berangkat ke Jakarta dengan niat jadi pelacur. Apa begitu? Tentu tidak. Begitu juga para koruptor yang korupsi bermiliar-miliar. Apakah dari mahasiswa dia berniat seperti itu? Tentu tidak. Diawali dari sejengkal, sejengkal, sejengkal. Maka mumpung belum jadi banyak, yang sejengkal itu tahan, jauhi, hindari, dan begitu seterusnya. Berhati-hati. Jawazu i'lamin nasi bitta'ah, bolehnya mengatakan kepada orang lain bahwa dirinya sedang melakukan ketaatan, dalam hal ini puasa, boleh, boleh. Ya. Kan tadi Nabi mengatakan, kalau dicaci maki, diajak berantem, katakan aku sedang berpuasa. Kan seolah-olah dia, nggak apa-apa. Demi sesuatu yang lebih besar. Atau pendapat kedua tadi dalam hati. Tetapi beliau condong ke pendapat pertama, ya, karena tidak ada korinah ini dalam hati. Ketika mengucapkan tentu dengan lisan, bukan dengan hati. As-sa'imu awil 'abidu idza fariha bi sababi 'ibadatihi lam yanqus dhalika min ajrihi fil akhirah. Seorang yang berpuasa atau beribadah dan dia merasa senang, bisa beribadah seperti itu, maka ini tidak akan mengurangi pahala. Ya, merasa senang, kita merasa bahagia, kita merasa senang dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan zikir kita, dengan sedekah kita, maka insya Allah ini bukan berarti tidak ikhlas, tidak akan mengurangi pahala. Kemudian beliau membawakan ucapan Ibnu Qayyim dengan panjang lebar di Al-Wabil Sayyib tentang bau mulut orang yang berpuasa, apakah di dunia, apakah di akhirat, dengan kesimpulan yang sudah kita singgung tadi, bahwa dua-duanya mungkin. Di akhirat jelas pasti, tapi di dunia tidak tertutup kemungkinan bahwa betul-betul Allah menyukai. Sekarang ini ketika kita sedang berpuasa, bau mulut kita tidak enak, maka Allah menyukai. Ada pertanyaan, silakan. Bagaimana ciri-ciri seseorang yang diterima amal puasanya di bulan Ramadhan? Ini sama dengan pertanyaan bagaimana ciri-ciri haji mabrur, bagaimana ciri-ciri umrah yang diterima, sholat yang diterima, puasa yang diterima. Jawabannya satu, apa? Sepulang haji, sepulang umrah, setelah lewat Ramadhan, dia menjadi lebih taat, lebih soleh, lebih bertakwa. Ini tanda-tanda, ini ciri. Tentu tidak boleh dipastikan. Sekedar tanda, sekedar ciri, dan ini ciri yang hak. Adapun tambah sukses bisnisnya, tambah kaya, tambah naik gajinya, itu bukan tanda. Atau sebaliknya, jadi bangkrut, jadi keblangsak, jadi miskin, itu bukan tanda juga. Jadi tanda yang aktif, tambah taat, tambah bertakwa. Apakah tahdzir itu termasuk ghibah yang syar'i? Betul, tahdzir itu ghibah, ghibah yang syar'i. Maka para ulama ketika duduk di majlis takdir, mereka mengatakan naqib fillahi sa'atan, mari kita bergibah karena Allah sesaat. Kan sesaat kan, mungkin setengah jam, mungkin seperempat jam. Jangan dengar ucapan si fulan, jangan duduk di majlisnya si fulan, jangan ikut-ikutan ceramahnya si fulan. Nah, itu banyak diucapkan oleh para ulama, bahkan enggak tanggung-tanggung. Muhammad bin Yahya, ulama ahlu sunnah, murid besar dari Imam Ahmad, Siqah, Sabtun, ulama ahlu sunnah, ulama jarah wa ta'di, mentahdir siapa? Antum tahu? Mentahdir? Mentahdir Bukhari. Mentahdir Bukhari pernah terjadi, dan setelah ditahdir sepi majlisnya Bukhari, sepi. Ini karena salah faham, bukan Bukhari aliran sesat, bukan, ini salah faham. Ya, panjang cerita sampai berakhir dengan kematian Bukhari, mengenaskan akhir hidup Imam Bukhari. Ya, dan beliau bersama, maka beliau angkat, Allah angkat nama beliau setinggi-tingginya. Sampai hari ini tidak ada barangkali manusia kaum muslimin yang tidak kenal nama Bukhari. Muhammad bin Yahya jarang yang kenal kecuali para praja. Ya. Menjadi kecil sekali beliau di hadapan Muhammad bin Yahya, lebih senior, alim. Tapi karena salah faham, apakah lafaz Al-Quran itu makhluk apa tidak. Ini kan zaman fitnah hari itu. Yes. Artinya orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk betul-betul ditahzir, betul-betul dijatuhkan. Karena apa? Karena untuk menjaga akidah kaum muslimin jangan sampai terkena fitnah syubhat ahlul kalam falsafah bahwa Al-Quran itu makhluk. Bolehkah menghindari bau mulut ketika puasa dengan mencuci atau membasahi mulut dengan cairan? Wallahu a'lam, lebih baik jangan ya. Karena ya kita ikuti saja Rasul dan para sahabat. Kalau mau bersiwa itu yang disunahkan. Apalagi dengan cairan sesuatu, memasukkan sesuatu di ke dalam mulut kan bisa menyebabkan ya, untuk berkumur-kumur dalam wudu saja kan disuruh berhati-hati. Disuruh berhati-hati. Bolehkah berbuka puasa sebelum menjelang azan maghrib? Ya enggak boleh ya, belum maghrib. Enggak boleh. Kalau sahur ada riwayat. Jadi Rasul dan beberapa sahabat termasuk Umar sedang makan sahur. Tiba-tiba terdengar azan subuh. Azan subuh, azan kedua. Bukan azan awal, betul-betul sudah masuk subuh. Umar sempat melihat ke Nabi, bertanya gimana. Umar masih ya mungkin 3 suap lagi, 4 suap lagi. Kata Nabi, teruskan, teruskan, dan tidak perlu buru-buru. Tinggal beberapa suap, bukan tinggal 2 piring. Beberapa suap. Beberapa suap ya, artinya meneruskan. Kalau bangun sudah azan ya, ya minum saja barangkali ya. Nah, kalau buka tidak, harus betul-betul menunggu maghrib, menunggu matahari tenggelam. Kecuali azannya telat dan antum yakin antum berada di apa pantai misalnya, antum melihat matahari sedang tenggelam, tenggelam, tenggelam, akhirnya tidak kelihatan matahari betul-betul tenggelam. Kok belum ada yang azan? Ngelihat jadwal masih 10 menit lagi misalnya, maka jadwalnya yang salah, muadzinnya yang pada salah. Sabda Nabi enggak mungkin salah. Nabi bersabda bahwa maghrib itu ketika korsus syams, bulatan matahari itu sudah tidak terlihat, sudah tenggelam. Ah, kalau itu boleh. Ya. Yeah. Yaki. Bagaimana hukum menikahi saudara sepersusuan? Haram. Haram. Ini pernah terjadi di zaman Nabi. Sudah nikah fulan dan fulana, datang seorang wanita mengatakan, kalian berdua dulu pernah aku susui, kalian berdua dulu waktu masih bayi aku susui. Lalu si laki-laki ini datang kepada Nabi, gimana ini? Kata Nabi, pisahkan, batalkan pernikahan itu. Bukan cerai ya, kalau cerai kan ada rujuk dan seterusnya, ini enggak, bukan cerai, artinya pisahkan saja, enggak ada rujuk ya. Dan enggak ada masa idah 3 kali haid itu, masa idahnya lil istibrak saja, artinya sekali haid untuk mengetahui apakah ada janin di rahimnya, itu saja. Bagaimana hukum tabu-tabuhan saat acara walimah? Ini sama, boleh. Jadi tabu-tabuhan boleh dalam dua hak. Satu Eid, di sini berarti dua, Idul Fitri dan Idul Adha, tidak ada perbedaan. Seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Idul Fitri ada pula di Idul Adha, kecuali yang berbeda seperti penyembelihan, takbir, ya. Tentang bersenang-senang, tentang bolehnya tabu-tabuhan, sama. Kemudian walimah. Di luar itu kembali kepada hukum asal bahwa tabu-tabuhan itu, musik itu adalah apa tadi? Seruling syaitan. Bolehkah mengisi ceramah tarawih? Sebab kalau menolak dibilang sombong. Tidak ya. Hindari. Apa tanggapan manusia, apa komentar manusia, tidak usah terlalu pusing. Ya, yeah, kita berbeda dengan manusia, orang banyak, tidak akan ditanya. Ya, yeah. Allah tidak akan bertanya kepada kita, kenapa engkau berbeda dengan umumnya kaum muslimin. Tidak ada dalil seperti itu. Kenapa engkau berbeda dengan mayoritas kaum muslimin? Tidak. Kenapa engkau berbeda dengan mayoritas manusia? Tidak. Justru pertanyaan Allah, kenapa engkau berbeda, engkau menyelisihi satu orang? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita tidak menyelisih di Rasulullah, aman. Ya, Rasul dan para sahabat tidak pernah mencontohkan adanya ceramah di salat tarawih. Tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Lau kana khairan sabaquna ilaihi. Kalau itu baik, tentu sudah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan kan dimulai dari zaman Umar. Setelah Umar, Utsman. Setelah Utsman, Ali, Muawiyah, terus berpuluh-puluh tahun tidak ada ceramah tarawih. Di sela-sela tarawih atau antara tarawih dengan witir dan seterusnya. Sudah sholat-sholat. Waktunya untuk sholat, bukan waktunya untuk ceramah. Ya, yeah. Dan saya kira kaum muslimin hadir di masjid untuk apa? Untuk salat tarawih, bukan untuk mendengarkan pengajian. Ya, yeah. Maka umumnya mereka tidak suka ketika kelamaan tarawih. Ya, yeah, karena memang niatnya mau salat tarawih, mereka tidak suka kalau ceramahnya kelamaan dan seterusnya. Mereka senang kalau tidak ada ceramah. Ya. Yeah. Dan sebagian ulama mengatakan ini beda. Ini beda. Kecuali sekali-sekali kebetulan ada seorang alim datang di situ, mungkin ya. Jangan dijadwal setiap malam dan seterusnya. Itu beda. Adakah anjuran menggosok gigi atau siwak saat berpuasa? Ada ya, ada disunahkan. Ketika mulut berbau. Apa dalil kalau membayar fidyah harus di bulan Ramadan? Perbuatan para sahabat. Wabil khusus Anas bin Malik. Ketika beliau mencapai umur 100 tahun, sudah tidak sanggup lagi berpuasa, di awal Ramadan itu beliau mengundang 30 orang miskin. Ya, perbuatan beliau kita ikuti. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi. Nabi yang memerintahkan, ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabat. Anas bin Malik yang membayar fidyah di awal Ramadan itu tidak dibantah, tidak ada yang membantah. Ya, maka bisa dikatakan ijma', ijma' sahabat, ijma' secara sukuti, secara diam. Ketika para sahabat diam terhadap ucapan seorang sahabat, maka sudah boleh dikatakan ijma'. Kalau tidak setuju, pasti akan bicara. Para sahabat adalah manusia-manusia yang sangat cemburu terhadap kebenaran. Kalau ada sahabat yang lain berbuat salah, ucapannya salah, pasti akan angkat bicara. Gak ada istilah gak enak, ewo pekewo, tidak. Salah katakan salah. Antum masih ingat bagaimana ucapan keras dari Aisyah terhadap Ibnu Umar yang mengucapkan ucapan salah tentang mandi junub wanita, disuruh membasahi seluruh rambutnya. Ini salah. Maka Aisyah mengucapkan ucapan yang agak keras, suruh Ibnu Umar untuk memerintahkan wanita-wanita menggunduli rambutnya. Ini kan agak kasar ya kan? Demi apa? Demi membungkam subhat itu, agar subhat itu tidak kemana-mana. Aisyah ingin meyakinkan semua orang bahwa wanita yang biasa menggelung rambut, dan itu beliau dan istri-istri Nabi biasa menggelung rambut, ketika mandi junub, kata Nabi, tidak usah dibuka gelungannya, cukup disiram 3 kali, kemudian seluruh badan. Ah, tentu ada rambut yang tidak terkena air, enggak masalah. Itu Nabi yang memerintahkan. Nah, ini contoh di mana para sahabat tidak mungkin diam kalau ada sahabat lain yang berbicara, yang berbuat salah. Nah, ketika Anas bin Malik mengucapkan, melakukan hal tadi, itu disepakati oleh para sahabat. Kesepakatan sahabat adalah dalil, dijamin kebenarannya oleh Nabi dengan kalimat la tajtami'u ummati 'ala ad-dhalalah. Tidak mungkin sahabatku bersepakat dalam kesalahan. Wallahu'alam. Ya, itu saja, kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.